mengatakan ma asra'a ahla silki ila ittikhadil awsan min dunillah. Alangkah cepatnya orang-orang musyrik menjadikan berhala-berhala tandingan-tandingan kanat makanat, walaupun berhala-berhala itu adalah benda mati. Wa yaquluna inna hadha al-hajara wa hadhihi ash-shajarata wa hadhihi al-'ayna taqbal manzur. Dan mereka mengatakan bahwasannya batu ini, pohon ini, mata air ini menerima nazar-nazar. Nah, aqbal ibadah min dunillah, maknanya batu ini, pohon ini, mata air ini menerima ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan nadar merupakan ibadah dan juga pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka menyatakan bahwasannya batu ini, pohon ini atau mata air ini menerima nadar, berarti maknanya batu, pohon, mata air ini menerima peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa sayati ma yata'allaqu bihadzal bab inda qawlihi Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Dan akan datang perkara-perkara yang berkaitan dengan bab ini pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku menjadi berhala sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Akan datang hadis ini. Nah, kemudian penjelasannya. Tidak dijadikan sebagai sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhihi al-jumlah min al-fawaid. Dari hadis yang kita bacakan sebelumnya ada beberapa faidah-faidah. Anna ma yaf'aluhu man ya'taqidu fil asjar wal kubur wal ahjar min at-tabaruki biha wal 'uqufi indaha wad dabhi laha huwa syirku. Bahwasannya yang dilakukan oleh orang-orang yang meyakini pada pepohonan, kuburan, dan batu-batu dengan ngalap berkah kepada benda-benda tersebut, i'tikaf di sisinya, menyembelih untuknya, ini merupakan kesyirikan. Nah, ngalap berkah dengan batu, ngalap berkah dengan pohon ataupun kuburan, ini kesyirikan. Begitupun itikaf, berdiam diri dalam rangka beribadah di sisi batu tersebut, kuburan atau pohon, ini juga kesyirikan. Apalagi menyembelih, dikatakan menyembelih termasuk di antara bentuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah dan menyembelihlah untuk Rabb-mu. Nah, diperintahkan untuk salat dan juga menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka terjatuh kepada kesyirikan. Nah, boleh juga itikaf. Itikaf kepada pohon-pohon, kuburan, batu tadi, dan merangka ngalap berkah, ini kesyirikan. La yaqtaru bil awami wat tawam. Jangan tertipu dengan orang-orang awam dan juga orang-orang bodoh. Wala yastab'idu kauna syirki billahi yaqa'u fi hadhil ummah. Orang-orang awam dan juga orang-orang bodoh menganggap tidak mungkin, mustahil kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala terjadi pada umat ini. Ini anggapan orang-orang bodoh. Anggapan orang-orang awam. Sebagian mereka mengatakan bahwa sehingga mungkin umat Islam ini terjatuh kepada kesyirikan. Mungkin orang yang menyatakan dua kalimat syahadat terjatuh kepada kesyirikan. Faida kana ba'du sahabah dhannu dhalika hasanan wa talabuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam hatta bayyana lahum anna dhalika ka qawli bani Israil ij'al lana ilahan. Maka apabila sebagian sahabat yang baru masuk Islam ketika itu, mereka mengira perbuatan itu sebagai suatu kebaikan. Nah, dengan ngalap berkah pada pohon, dengan menggantungkan senjata-senjata, mereka anggap sebagai suatu kebaikan. Bahkan mereka meminta dari Nabi SAW untuk dibuatkan pohon yang seperti itu, agar bisa menggantungkan senjata-senjata dalam rangka ngalap berkah. Nah, hatta bayyana lahum anna dhalika faqali bani Israil. Hingga Nabi SAW menjelaskan kepada mereka bahwasannya perbuatan tersebut seperti ucapan bani Israil. Ija'an lana ilahan. Buatkan untuk kami Tuhan. Buatkan untuk kami sembahan. Rasulullah menjelaskan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka minta, seperti permintaannya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa mengingkari dengan tegas apa yang mereka lakukan. Dengan mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Ketika kaumnya meminta untuk dibuatkan suatu Tuhan, sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki Tuhan. Nabi Musa katakan, sungguh engkau adalah kaum yang bodoh. Kalian adalah kaum yang bodoh. Nah, Nabi SAW menjelaskan, permintaan mereka ini seperti permintaan Bani Israel. Ketika kaum muslimin yang baru masuk Islam ketika itu meminta kepada Nabi SAW dibuatkan Datu Anwar, sebagaimana orang-orang musyrik memiliki Datu Anwar. Rasul mengatakan ini seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengatakan, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Nabi Musa langsung mengatakan, innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian adalah kaum yang bodoh. Fakaifa la yakhfa ala man huwa dunahum fil ilmi wal fadli bi ad'afin mudha'afah. Maka bagaimana mungkin tidak tersamarkan bagi orang yang di bawah para sahabat dalam masalah ilmu dan keutamaannya dengan perbedaan yang sangat jauh sekali. Sebagian sahabat saja kita sebutkan tadi yang baru masuk Islam, nah, terjatuh kepada permintaan perkara yang mengandung unsur kesyirikan. Nah, apalagi selain mereka yang jauh dalam masalah ilmu dan keutamaannya. Ma'aghalabihi al-jahlu wa bu'dil ahdi bi asari nubuwah. Dalam keadaan didominasi oleh kebodohan dan jauhnya dari zaman kenabian. Nah, sehingga sangat mungkin sekali terjadi kesyirikan pada umat ini. apalagi semakin jauh dari zaman kenabian. Rasulullah SAW mengatakan, لا يأتي زمان إلا والذي بعده سر منه. Tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya itu lebih jelek dari zaman yang sebelumnya. Nah, semakin jauh dari zaman kenabian, maka semakin jelek, semakin menyebar, mewabah berbagai macam kesyirikan-kesyirikan, berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan. Nah, bal khufiya alaihim adha'imus syirki fil ilahiyyah warububiyyah, bahkan tersamarkan bagi mereka kesyirikan-kesyirikan yang besar dalam masalah uluhiyah dan juga rububiyah. Fa'aqtharu fi'lahu wattakhadhuhu qurbatan. Ya, kebanyakan mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan yang besar tadi dalam masalah uluhiyah dan dalam masalah rububiyah, dan mereka menjadikan kesyirikan tersebut sebagai bentuk kurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fakta yang terjadi pada umat ini. Ya. Sehingga salah orang yang mengatakan tidak mungkin terjadi kesyirikan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Tidak mungkin terjadi kesyirikan pada orang Islam. Ya, buktinya tadi para sahabat saja yang ketika itu baru masuk Islam, nah, ya, meminta perkara yang mengandung kesyirikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal, nah, mereka orang-orang yang memiliki keutamaan, dikarenakan berada pada zaman Nabi SAW. Tapi terjatuh pada perkara tersebut, apalagi orang-orang yang jauh dibandingkan para sahabat dari sisi ilmu dan keutamaannya, apalagi semakin jauhnya dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin didominasi oleh kebodohan-kebodohan, maka kemungkinan besar terjatuh kepada kesyirikan-kesyirikan. Bahkan kebanyakan mereka di zaman sekarang ini, nah, tersamarkan bagi mereka tentang syirik-syirik yang besar dalam masalah rububiyah atau masalah uluhiyah. Banyak di antara mereka yang tidak mengetahui ini adalah kesyirikan. Nah, baik dalam rububiyah ataupun uluhiyah. Sehingga kebanyakan mereka terjatuh kepada kesyirikan dalam masalah rububiyah ataupun uluhiyah, atau juga kesyirikan dalam masalah asma wa sifat. Tapi parahnya lagi ketika mereka melakukan kesyirikan, menjadikannya kesyirikan ini sebagai bentuk kurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka bertabaruk, ngalap berkah dengan kuburan, ngalap berkah dengan suatu benda. Nah, sebagian mereka menganggap ini sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dan ini juga yang dijadikan alasan oleh orang-orang musyrik. Nah, ketika mereka beribadah kepada orang-orang soleh, alasannya liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya orang soleh ini mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Wa minha, di antara faedah yang lainnya, anal i'tibara fil ahkam bil ma'ani la bil asma. Sesungguhnya timbangan dalam hukum-hukum itu dengan makna, bukan dengan nama-nama. Nah, ini yang menjadi patokan timbangan dalam satu hukum. Ya, kita bisa menghukumi sesuatu, nah, ketika maknanya sama, walaupun namanya berbeda-beda. Tapi kalau maknanya, hakikatnya sama, ya, walaupun namanya berbeda-beda, maka bisa dihukumi sebagai hukum yang sama. Nah, kesyirikan, walaupun Sebagian mengamalkan kesyirikan ini adalah kurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Sebagian mengatakan kesyirikan ini adalah mengagungkan. Walaupun dirubah-rubah namanya, tapi kalau maknanya, hakikatnya sama, maka dihukumi syirik. Ya. Walihada ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabahum katalabi bani Israel. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan permintaan mereka itu seperti permintaan bani Israel. Ya. Padahal kalau dari sisi permintaan, beda namanya. Nah, para sahabat yang baru masuk Islam ketika itu meminta kepada Nabi dibuatkan datu anwat, pohon, ya, pohon yang bisa digantungkan padanya senjata-senjata dalam rangka ngalap berkah. Ya. Sementara Bani Israel meminta kepada Nabi Musa alaihissalam dibuatkan Tuhan, ya, seperti patung. Nah, ya. Dari sisi nama beda. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sama permintaan mereka dengan permintaan Bani Israel. Kenapa dikatakan maknanya itu sama? Hakikatnya sama. Ya. Nah, meminta sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Walam yaltafit ila kaunihim samauha data anwat. Nabi tidak melirik kepada kenyataannya di mana mereka menamakan dengan datu anwat. Mau dinamakan apa saja, kalau hakikat dan maknanya sama, maka hukumnya sama. Nah, ini kaidah yang penting. Anal i'tibar bil ahkam bil ma'ani la bil asma. Sesungguhnya timbangan, patokan dalam hukum-hukum itu dengan makna-makna, bukan dengan nama-nama. Fal musyrik wa in sama syirkahu ma sammahu kaman yusammi du'a al-amwat waddabha lahum wan nadar wa nahwa dhalika ta'diman wa mahabbatan fa inna dhalika huwa syirku. Maka orang musyrik walaupun menamakan kesyirikannya dengan apa yang dia namai, seperti menamai berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia, menyembelih untuk mereka, bernadar untuk mereka, dan yang semisalnya, mereka namakan sebagai ta'zim, pengagungan, wa mahabbatan, dan kecintaan. Yeah. Ini orang musyrik menamakan, mendoa atau berdoa, meminta kepada orang yang telah meninggal dunia, di dalam rangka mengagungkan mereka. Nah, dalam rangka mencintai mereka. Sehingga meminta-minta kepada orang yang telah meninggal dunia tersebut. Walaupun dirubah namanya menjadi ta'zim, pengagungan, dan kecintaan, kalau hakikatnya sama. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wa inna dzalika huwa syirku, sesungguhnya itu merupakan kesyirikan. Wa in sammahu masammahu, walaupun dia menamainya dengan apa yang dia namai. Hakikatnya, intinya sama. Nah, maka itu yang jadi hukum. Waqis ala dzalika, dan kiaskan yang lainnya kepada perkara tersebut. Seperti saya sebutkan tentang khamar, minuman keras yang memabukkan, walaupun dirubah namanya menjadi minuman segar sekalipun, tetap kalau hakikatnya seperti itu, hukumnya sama. Atau walaupun dilabeli dengan bahasa-bahasa, kalimat-kalimat yang islami, kalau hakikatnya sama, dihukumi sama. Kadang-kadang sebagian sekarang menamai riba dengan istilah-istilah yang islami. Apakah dengan nama mudharabah misalkan, bagi hasil lain sebagainya. Tapi kalau hakikat prakteknya sama dengan praktek ribawi, walaupun namanya dibuat seperti islami, Tapi kalau hakikatnya dan maknanya sama, maka dihukumi sama. Nah, yeah. Atau sekarang contohnya, nah, pacaran jelas tidak boleh. Dirubah sekarang namanya, bukan pacaran tapi ta'aruf. Yeah. Seperti nama islami, ta'aruf. Tapi kalau hakikatnya sama, yeah. Selama masa ta'aruf tadi, jalan berduaan, nah, yeah. Berkhulwat, nah, laki-laki dan perempuan bukan mahram. Hakikatnya sama, sebenarnya pacaran. Mendekati kepada zina, Allah mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Yeah. Al-ismu la yughayyirul haqiqah. Yeah. Isim, nama tidak merubah hakikat. Nah, walaupun dinamai dengan apa saja, kalau hakikatnya sama, maka sama hukumnya. Begitupun kesyirikan. Yeah. Walaupun namanya dirubah-rubah. Nah, yeah. Begitu juga praktek sihir, praktek perdukunan. Yeah. Walaupun dirubah-rubah namanya, bukan lagi dukun namanya, tapi orang pintar misalnya. Namanya ini orang pintar. Kalau prakteknya, praktek perdukunan, hukumnya sama seperti dukun. Nah, al-ismu la yughayyirul haqiqah. Nama tidak merubah hakikat. Atau sinonimnya kita sebutkan tadi, al-i'tibar fil ahkam bil ma'ani la bil asma, yang menjadi timbangan patokan dalam hukum-hukum dengan makna-makna, bukan dengan nama-nama. Qulu, ucapan Nabi SAW, la tarkabunna sunana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Bidomil muwahadah wa domisin, ya, dengan didomahkan, nah, dan juga didomahkan huruf sinnya, ya, sunana, ae turukuhum, ini lapat jama, kalian akan mengikuti tradisi-tradisi mereka, jalan-jalan mereka, wa manahijuhum, dan manhaj-manhaj mereka, wa qad yajuju fathus sin al-ifrad, boleh juga difathahkan sinnya. Latarkabuna sanana. Boleh sunana, boleh sanana. Kalau difathahkan sanana, ini mufrad. Ya. Kalau didomahkan sunan, ini jama'. Jalan-jalan, tradisi-tradisi, manhaj-manhaj mereka. Kalau difathahkan sanana, ayat tariqihim. Nah, al-tariqahum. Ya. Jalan mereka. Wa hadha khabarun sahih, dan ini merupakan berita yang benar. Wal waqi min katsir min hadhihi ummah yashhadu lahu. Ya, dan yang terjadi faktanya, nah, ya, dari kebanyakan mayoritas umat ini, ya, menjadi saksi padanya. Ya. Kita lihat zaman sekarang ini. Nah, kaum muslimin banyak di antara mereka mengikuti kebiasaan-kebiasaan ahlu kitab. Ya, sehingga Nabi mengatakan tadi, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Ya. Khabar yang benar dari Nabi SAW. Fakta, kenyataan, menjadi saksi tentang ucapan Nabi ini. Yeah. Banyak di antara kaum muslimin, mereka mengikuti kebiasaan orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab. Baik dari sisi adat istiadat, dari sisi berpakaian, bahkan dalam masalah ibadah pun mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Yeah. Ahlu kitab ibadahnya nyanyi-nyanyi. Ya. Sekarang pun diikuti oleh orang-orang muslim. Ya. Ibadahnya dengan cara nyanyi-nyanyi. Nah. Ya. Orang-orang kufar. Ya. Yahudi, Nasrani. menjadikan kuburan mereka sebagai masjid-masjid. Ya, dibangun di atas kuburan. Nah, masjid-masjid, bangunan-bangunan. Ini pun terjadi pada umat ini. Banyak di antara kaum muslimin membangun bangunan-bangunan atau bahkan masjid-masjid di atas kuburan. Nah, pada ini kebiasaan Ahlul Kitab. Wa fihi ilmun min a'lamin nubuwah min haitsu annahu waqa'a kama akhbara sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini merupakan salah satu tanda di antara tanda-tanda kenabian. Di mana? Apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW terjadi sebagaimana berita dari Nabi SAW tersebut. Umat ini benar-benar mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu. Dari kalangan Ahlul Kitab seperti Yahudi dan Nasrani. Nah, sekarang ini banyak yang lantang menyuarakan memboikot produk-produk Yahudi dan Nasrani, tapi pada dirinya masih banyak sifat-sifat Yahudi dan Nasrani. Nah, perbuatan-perbuatannya banyak mengikuti kebiasaan-kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Nah, padahal ini yang paling penting, supaya kita menjauhi kebiasaan-kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Ini pemboikotan yang besar kepada Alkitab dengan cara kita tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah, Rasulullah mengatakan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Wa fil hadis, dalam hadis ini an-nahyu ani tasabbuh bi ahli jahiliyah wa ahli kitab. Larangan menyerupai orang-orang jahiliyah dan juga larangan menyerupai ahli kitab fima kanu yaf'alunahu, pada perkara-perkara yang mereka lakukan. Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau punya kitab yang judulnya Masail Jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita mengetahui perkara-perkara jahiliyah supaya kita tidak menyerupai kebiasaan orang-orang jahiliyah. Di mana semua perkara-perkara jahiliyah tercela. Rasul mengatakan kullu amrin jahiliyah maudu'un tahta qadami. Setiap perkara-perkara jahiliyah terletak di bawah kakiku. Maksudnya dihinakan, direndahkan. Tidak boleh kita mengagungkan, memuliakan perkara-perkara jahiliyah, apalagi mengikutinya, melaksanakan perkara-perkara jahiliyah. Nah, juga larangan mengikuti ahlu kitab. Banyak contohnya kita sebutkan tadi. Membangun kuburan, membangun masjid-masjid, bangunan-bangunan di atas kuburan. Dan juga telah kita sebutkan dalam masalah puasa. Nah, ahlu kitab mereka biasa mengakhirkan berbuka puasa sampai nunggu bintang muncul. Nah, dan juga ahlu kitab mereka tidak makan sahur. Nah, makanlah kita menyisihi perbuatan-perbuatan mereka. Illa ma dalla dalil ala annahu min syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kecuali yang disebutkan oleh dalil bahwasanya itu termasuk juga di antara syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada syariat-syariat Ahlul Kitab misalkan, dan ditetapkan juga dalam syariat ini. Nah, maka kita boleh melakukannya. Adapun syariat-syariat Ahlul Kitab, kebiasaan-kebiasaan Ahlul Kitab, yang mana syariat Nabi kita ini menyisihinya, tidak boleh kita mengikutinya dan meniru kebiasaan orang-orang ahlu kitab. Ya. Rasulullah menyatakan dengan tegas dalam masalah ini, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Nah, ya. Dan sekali lagi terjadi apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Nah, banyak di antara umat ini mengikuti kebiasaan orang-orang ahlu kitab. Nah, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bisibrin wa dira'an bidira'in hatta walau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke lubang dob. Nah, ini sejenis biawak, tapi beda dengan biawak yang biasa kita lihat. Nah, biawak gurun. Nah, sampai walaupun mereka masuk ke lubang dob, kalian pun akan memasukinya. Ya. Yeah. Ini menunjukkan bahwasanya benar-benar umat ini, nah, mengikuti kebiasaan ahlu kitab. Ya, sampai demikian keadaannya. Nah, padahal Nabi telah mewanti-wanti, ya, tentang tidak bolehnya mengikuti kebiasaan-kebiasaan ahlu kitab yang merupakan khusus bagi mereka. Nah, Allahu a'lam bishawab. Natabi ila huna insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.